Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu sifatul mar'ah as-salihah, sifat-sifat dari wanita salihah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan sifat siyanatul lisan. Seorang wanita yang salihah adalah seorang wanita yang bisa menjaga lisannya dari berbagai ucapan-ucapan dan tutur kata yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan pada pertemuan kita, majelis kita siang hari ini, masih terkait dengan sifat yang sebelumnya, yaitu siyanatus sama', menjaga pendengarannya. Ini adalah sifat yang keberikutnya dari sifatul mar'ah salihah, yaitu mampu dan berupaya untuk menjaga pendengarannya. Khotifillah a'zanillahu wa iyyakum. Sifat ini adalah sebagai bentuk pengamalan dari firman-firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat di dalam surat Al-An'am yang ke-68. Ayat ke-68, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan jika engkau melihat orang-orang yang yakhudun, melakukan perbuatan al-khaud fi ayatina, yaitu berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, menyelewengkan dan menyimpangkan makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Allah, baik itu berupa kekufuran maupun kebid'ahan, jika kau mendengar orang-orang yang suka melontarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran kemudian mereka maknakan sesuai dengan hawa nafsunya, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara di topik yang lain, berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kemudian Allah lanjutkan, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan jika seandainya syaitan menjadikanmu lupa, yaitu lupa terhadap peringatan Allah ini, lupa terhadap tuntunan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah sekali-kali engkau duduk setelah engkau teringat kembali. Ma'al qaumiz zalimin, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Maka di dalam ayat ini, akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, terdapat bimbingan Allah bagi kaum mukminin dan mukminat untuk menjaga pendengarannya dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa bid'ah, kesyirikan, kekufuran, ya, maka hendaknya kita berpaling dari itu semua, meninggalkannya, dan kita jaga pendengaran kita. Jangan sampai mendengar perkara-perkara yang seperti itu. Dan terkadang manusia lupa. Terkadang manusia lupa, dan seringkali lupanya manusia itu disebabkan oleh syaitan. Di dalam ayat ini jelas disebutkan, wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika syaitan menjadikanmu lupa, maka di antara sebab lupanya manusia itu dari syaitan. Terlebih lagi jika lupanya itu dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang menunjang iman dan takwanya, lupa dia, maka itu seringkali adalah ulah dari syaitan. Maka hendaknya kita seringkali atau memperbanyak ta'awud, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tipu daya syaitan dan makar-makar syaitan. Ini ayat yang pertama. Siyanatus sama', menjaga pendengaran, adalah sebagai bentuk pengamalan dari ayat ini. Di dalam ayat yang lain pula Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Allah berfirman, "Laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Dan sungguh telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, didustakan, wa yustahza'u biha, yukfaru biha wa yustahza'u biha, dan juga diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang suka mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakannya, atau pula yang memperolok-olok ayat Allah. Maka jangan berkumpul dengan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pada topik pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, jika kalian tetap bersama mereka, berkumpul bersama mereka, mempersilahkan pendengaran untuk mendengarkan ucapan-ucapan mereka, maka sesungguhnya kalian adalah termasuk golongan mereka, semisal mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam jami'a, seluruhnya. Di dalam ayat ini khawatifillah barakallahu li wa lakum, jelas disebutkan larangan bagi kita kaum mukminin dan mukminat untuk mendengar ucapan orang-orang yang suka memperolok-olok ayat Allah, dan al-istihza bi ayatillah adalah kekufuran. Nah, dan begitu pula hendaknya kita menjaga pendengaran kita dari berbagai hal yang bisa melalaikan kita dari zikrullah. Dan ini adalah sifatnya kaum mukminin, sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang jujur dan benar di dalam ubudiyahnya kepada Allah. di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan sifat kaum mukminin. Di antara sifat kaum mukminin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga pendengaran mereka. Mereka tidak akan membiarkan pendengaran mereka mendengarkan sesuatu yang melalaikan kalbunya dari zikrullah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Mereka itu kaum mukminin, di antara sifat-sifatnya adalah yang berpaling dari al-lagu, dari perbuatan yang sia-sia. Anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lagu, yang sia-sia, yang melalaikan. Begitu pula yang semakna di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72, Allah berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan jika mereka, yaitu sifat hamba-hamba Allah kaum mukminin, jika melewati suatu perbuatan yang sia-sia yang bisa melalaikan dia dari zikrullah, marru kirama, maka mereka berpaling melewatinya dengan keadaan yang mulia, yaitu tidak bergabung bersamanya, akan tapi meninggalkan dan berpaling darinya. Wa hadhil ayat, kita akan mendengar penjelasan sedikit tentang ayat-ayat ini. Wa hadhil ayatul karimat tadullu 'ala al-bu'di 'anil batili sama'an wa qawlan wa makanan. Ayat-ayat yang kita sebutkan di atas tadi menunjukkan disyariatkannya bagi kita untuk menjauhi kebatilan, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang batil, yang tidak ada gunanya, baik samaan pendengaran, qaulan ucapan, wa makanan maupun tempat. Jangan sampai kita mendengar ucapan-ucapan yang batil atau berucap dengan ucapan-ucapan yang batil, atau kita berada pada suatu tempat yang di situ dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang batil. Fala yusgha ila al-kalamil batil min ghibah wa namimah wa sibab wa syata'im wa kadhib wa fujur wa aghani wa malahi ila ghairi dhalik. Sehingga hendaknya seorang mukmin dan mukminah ya, tidak memperdengarkan telinganya kepada ucapan-ucapan yang batil, baik berupa ghibah. Nah, ini terkadang wanita terkhusus ya, seringkali terjatuh pada dosa ghibah ini tanpa dia rasakan terkadang. Maka hendaknya berhati-hati kaum nisa, terlebih lagi kalau sedang berkumpul dengan para umaha dan akhwat yang lainnya, sesama wanita. Terkadang tidak sadar dia ngobrol atau istilahnya ngerumpi, kemudian berbicara dengan saudarinya tadi, membicarakan saudarinya yang lain. Maka hendaknya berhati-hati, jangan sampai terjatuh pada perbuatan ghibah ini. Dan kita tahu besarnya dosa ghibah. Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, ya, tentang saudarimu sesuatu yang jika dia mengetahui hal itu disebutkan, maka dia membencinya. Dia tidak suka. Baik itu berupa ya, khulqnya ya, atau khuluknya, rumah tangganya, perbuatannya dan sebagainya. Maka hendaknya berhati-hati. Begitu juga perbuatan namimah. Sehingga kalau misalnya kita mendapati kita hadir pada suatu majelis, beberapa saudara kita berkumpul berbicara, kita dapati di situ saudara-saudara kita ada yang terjatuh pada dosa ghibah, membicarakan aib saudaranya, maka kita jangan hanya diam atau justru ikut ya berkumpul bersama mereka dan asyik semakin ya larut di dalam pembicaraan tadi. Tidak demikian, barakallahu fikum. Hendaknya kita segera mengingatkan saudara-saudara kita yang terjatuh pada dosa ini, kita ingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang penuh adab dan hikmah. Begitu juga hendaknya kita berhati-hati dari yang namanya namimah. Yang namanya namimah, mengadu domba. Mengadu domba itu tidak harus pada perkara yang besar. Namimah itu dengan bisa dalam perkara yang kecil. Seorang ya, mendapati saudaranya berbicara tentang sesuatu ya, berbicara tentang saudaranya, saudaranya yang lain. Dia dapati si A, ketika dia bertemu dengan si A, si A tadi berbicara tentang saudaranya yang lain, si B. Maka jangan kita kemudian menukilkan pembicaraan si A terhadap si B ini kepada si B. Ya, ya fulan atau wahai fulanah, ini tadi si A tadi berbicara tentang anti demikian dan demikian, sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Inilah namimah. Inilah namimah yang dilarang di dalam syariat Islam dan termasuk dosa besar. Oleh karena itu pernah suatu ketika diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika beliau mendapati dua kubur, beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diadab. Yang satu diazab karena dia tidak la yastatiru minal baul, tidak menjaga dirinya dari ya air najis. Dan yang kedua, kata Rasulullah, wa kana yamshi bin namimah. Yang kedua diazab karena selama di dunia suka berjalan di atas muka bumi melakukan namimah, mengadu domba di antara sama manusia. Dan sekali lagi, bentuk adu domba itu bisa dalam bentuk seperti tadi, menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya, menimbulkan rasa benci, menimbulkan rasa su'udzon, sikap su'udzon, berprasangka buruk kepada saudaranya. Maka ini haruslah kita jauhi. Wasibab, dan juga pembicaraan-pembicaraan yang berisi celaan, wasyata'in, cacian, wakadzib, kedustaan, wafujur, ucapan-ucapan yang fujur, waghani. Begitu juga hendaknya kita menjauhkan diri kita dari yang namanya al-aghani, yaitu nyanyian-nyanyian. Dan kita khotifillah barakallahu li walakun, terkhusus kaum ummahat, para ibu rumah tangga, selain dia memiliki kewajiban untuk menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang semisal ini, nyanyian, lagu, wamalahi, musik-musik, dia juga memiliki kewajiban untuk menjaga putra-putrinya, anak-anaknya dari ini semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, lingkungan kita termasuk lingkungan yang banyak kita dapati fitnah di sekeliling kita. Terkadang musik dari tetangga depan, tetangga kiri, samping rumah kita, terkadang sampai suaranya masuk ke dalam rumah kita. maka haruslah kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya. Bunyi-bunyian yang merusak tadi, jangan sampai ya, yang pertama merusak diri kita, ya, karena kita mendengar tanpa ada upaya untuk melawannya atau berupaya untuk mencari cara bagaimana kita jangan sampai mendengarnya. Naudzubillah, sampai kita akhirnya bernikmat-nikmat dengannya tanpa kita sadari. Cari cara, ya. Apalagi kalau sampai bunyi-bunyi musik atau nyanyian-nyanyian tadi terdengar oleh anak-anak kita, kasihan. Mereka anak-anak kita itu masih, ya, fitrahnya masih suci, masih lurus. Maka hendaknya kita jaga mereka jangan sampai dirusak oleh yang semisal itu. Bisa dengan cara kita putarkan murattal. Walhamdulillah sekarang sudah banyak media-media elektronik yang bisa membantu kita untuk itu, ya. Lewat HP saja yang bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita putarkan murattal sebagai upaya untuk mencegah tadi. Jangan sampai anak-anak kita mendengar musik-musik yang atau nyanyian-nyanyian yang berasal dari lingkungan sekitar kita, ya. Atau semisal tadi acara yang mungkin jauh letaknya tapi suaranya sampai di rumah kita, bisa hal itu kita minimalisir dengan kita di rumah kita putarkan berupa murattal, ya, bacaan-bacaan Al-Quran atau juga rekaman-rekaman ta'lim dari para asatidah, ya. Dengan tujuan apa? Jangan sampai anak-anak kita atau diri kita, ya, larut di dalam mendengarkan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu tadi. Tapi kita sibukkan pendengaran kita dengan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat, qiraatul Quran, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Dan di sini pula kita nasihatkan kepada para ummahat, hendaknya berhati-hati di dalam menyimpan atau meletakkan media-media elektronik yang bisa menjadi wasilah perantara untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Semisal HP, ya, ataupun ya yang semisalnya, tak jarang kita dapati ada yang mengeluhkan, ya, masih ada di antara sebagian ummahat yang bermudah-mudahan di dalam meminjamkan media-media elektronik tersebut, HP-nya, kepada anak-anaknya yang masih kecil. Dengan alasan kalau si anak tidak dipinjami, tidak diberi, ya, menangis. Si anak meminta uminya, "Mi, pinjam HP-nya." Ya. Sebenarnya si umi sudah sadar, ini bahaya, ya. Tapi kalau gak diberi, menangis. Kadang-kadang si umi tidak sampai hati. Akhirnya dengan terpaksa dia meminjamkan HP-nya. Ini salah. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Tidak jarang si anak tadi kemudian karena terluput dari pengawasan si ibu atau si ayah, akhirnya membuka, ya, terkadang membuka, ya, internet sehingga dia bisa mendengarkan musik-musik atau nyanyian-nyanyian. Ini sangat berbahaya. Terlebih lagi kalau dia bisa membuka internet kemudian menonton video-video yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ini sangat berbahaya untuk akhlak si anak, akal dan masa depannya. Maka hendaknya berhati-hati, terutama kaum ummahat, para ibu yang memang porsi waktunya bersama anak-anak lebih banyak. hendaknya si anak, para anak-anak, ya, putra-putri kita, kita sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Bermain dengan perkara-perkara yang permainan-permainan yang dibolehkan di dalam agama. Dan sekali lagi jauhkan, ya. Sekali lagi jauhkan anak-anak kita dari media-media elektronik tadi. Itu akan mengganggu akalnya dan akan mengganggu, ya, konsentrasinya. Kita dapati anak-anak yang suka bermain HP itu konsentrasi belajarnya ketika di sekolah sangat turun drastis. Maka hendaknya kita perhatikan. Wala yutakallam bihi bal yusanu sam'u wal lisanu anhu wala yujlas fi makanin huwa fihi bal yasbir ala ma amara Allahu bihi fi qawlihi. Ya, sehingga kita juga hendaknya kita menjaga pendengaran dan lisan kita. Jangan kita duduk bermajelis di suatu majelis di suatu tempat yang di dalamnya terdapat kemungkaran dan kebatilan. Dan sebaliknya, hendaknya kita bersabar bermajelis, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu untuk bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-Rabb mereka pagi dan petang, yuriduna wajhah, untuk mengharapkan wajahnya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena ingin meraih perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah lalai hatinya dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Fakhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sifat ini, ya, yaitu sifat menjaga pendengaran, ini termasuk sifat wanita salihah yang paling penting, ya, yaitu mujanabatul batil aina makana, menjauhi segala bentuk kebatilan kapanpun dan dimanapun itu, di setiap kondisi, baik itu kebatilannya kecil maupun besar, ya, sedikit maupun banyak. Dan hendaknya kita bersemangat di dalam mendengarkan perkara-perkara yang bermanfaat. Ini adalah sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wasma'u. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-108. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah. Wasma'u wa athi'u dalam ayat yang lain, surat At-Taghabun. Mendengar dan taatlah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam surat Al-A'raf. Dan jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ini juga termasuk adab-adab di dalam kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini penting untuk kita perhatikan. Misalnya kita di rumah memutar murattal Al-Quran, maka jangan sampai kita kemudian berbicara sehingga melalaikan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tadi, ya. Kalau misalnya kita membutuhkan untuk berbicara, maka dimatikan dulu murattalnya. Nanti kalau kita sudah siap untuk mendengarkannya lagi, menyimaknya, baru kita putar kembali. Jangan sampai kita putar murattal kemudian kita sibuk perkara yang lain, berbicara dengan ya, anggota keluarga yang lain, sehingga melalaikan untuk menyimak Al-Quran tadi. Ini perkara yang tidak benar, pertentangan dengan ayat ini. Ya, karena di sini jelas disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Para ulama menyebutkan, semisal Syekh Al-Fauzan ketika ditanya apakah boleh seorang ibu rumah tangga ketika di sela-sela kegiatannya, kegiatan rumah tangganya, misalnya memasak atau yang lainnya, sambil memutar murattal, apakah diperbolehkan sambil dia mengerjakan kesibukannya? Maka boleh. Yang seperti ini boleh. Sambil dia misalnya memasak, ya, atau mencuci piring dan sebagainya, dia memutar murattal tapi sambil berusaha untuk menyimaknya. Ya. Berusaha untuk mendengarkan dan menyimaknya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bisa mempergunakan pendengarannya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-17 sampai 18, Allah berfirman, Fabashir ibad, sampaikanlah kabar gembira kepada para hambaku. Siapa hamba-hamba Allah yang Allah maksud di dalam ayat ini? Itu hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Allah lanjutkan di dalam ayat yang berikutnya, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yaitu mereka-mereka yang mau mendengarkan ucapan-ucapan, fayattabi'una ahsana, dan mengikuti yang terbaik dari ucapan-ucapan yang didengarkannya tersebut. Dan tentunya ahsanul kalami kalamullah, ucapan yang terbaik adalah kalamullah, Al-Quran, thumma kalamur rasul, kemudian adalah ucapan dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka inilah orang-orang yang Allah berikan petunjuk dan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka inilah orang-orang yang akalnya lurus, ya, memiliki akal yang sehat dan selamat. Maka hendaknya ini kita sibukkan pendengaran kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat ini tadi, supaya kita termasuk ke dalam ayat ini, termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang Allah berikan kabar gembira dan Allah janjikan bagi mereka hidayah, dan Allah puji mereka sebagai orang-orang yang memiliki akal yang lurus, akal yang selamat. Kita sibukkan dengan mendengarkan murattal qiraatul Quran, ya, atau mendengar sabda-sabda Rasul dibacakan, mendengar ceramah-ceramah agama, ya. Walhamdulillah, sekali lagi, banyak di zaman ini media elektronik yang bisa kita manfaatkan. Tinggal kemauan kita, kemauan dan semangat kita, sehingga kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan sangat mudah zaman sekarang, misalnya seorang ibu rumah tangga di sela-sela kesibukannya mengurus rumahnya dan anak-anaknya sambil mendengarkan ceramah agama diputarkan di rumahnya. Alhamdulillah, tinggal sekali lagi kemauan dari dirinya. Wa qala subhanahu, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, memuji orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari pendengarannya. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam mimma 'arafu minal haqq. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka niscaya engkau akan melihat mata-mata mereka berlinangan air mata karena sebab kebenaran yang telah mereka ketahui. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah beriman, maka tulislah kami bersama orang-orang yang mempersaksikan. Maka disinilah di antara bentuk orang-orang yang Allah puji karena telah bisa mengambil manfaat dari pendengaran mereka dan mempergunakan pendengaran mereka untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Terakhir ya, sebagai bentuk nasihat, bahasanya sifat ini tadi yaitu siyanatus sama, menjaga pendengaran untuk perkara-perkara yang bermanfaat dan menghindarkannya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ini ternyata adalah salah satu sifat para wali Allah, sifat awliya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Ya, sering kita mendengar hadis ini yaitu hadis ya wali Allah yang menyebutkan tentang wali Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka amalan yang harus kita lakukan pertama kali adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan atas kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan mustahabbah, sampai aku mencintainya. Kemudian Allah lanjutkan, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, dan jika aku telah mencintainya aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan dengannya. Ya, perhatikan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, jika aku telah mencintainya aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Maksudnya tidaklah dia mendengar kecuali apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Tidaklah dia membiarkan pendengarannya untuk mendengarkan perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Ini adalah sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hendaknya kita berhias berupaya untuk memiliki sifat ini. Dan juga وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا, dan matanya, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tidaklah dia melihat kecuali yang Allah ridhai dan Allah cintai, dan dia memalingkan penglihatannya dari perkara-perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Dan itu adalah sebab seorang hamba akan terhindarkan dari azab di akhirat nanti, melihat dahsyatnya siksa di dalam neraka. Ya, ketika seorang hamba bisa menjaga penglihatannya dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, itu akan menjadi sebab dirinya akan terbebas dari ya, adab berupa melihat siksa neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, Salatatun la tara a'yunuhum an-nara yawmal qiyamah. Tiga orang yang mata-mata mereka tidak akan melihat neraka, tidak akan menyaksikan kengerian neraka an-nar di hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. karena rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga tidak bisa terpejam karena untuk berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ainun ghaddat an maharimillah, mata yang menunduk berpaling dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini ya, keutamaan seorang yang bisa menjaga matanya, penglihatannya dari perkara-perkara yang Allah benci, dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Nah, melihat kepada sesuatu yang atau kepada lawan jenisnya yang tidak dihalalkan baginya. Maka barang siapa yang bisa menjaga penglihatannya, menundukkan pandangannya, memalingkan pandangannya, penglihatannya dari itu, dia akan mendapatkan keutamaan ini insyaallah ta'ala. Nah, dan terakhir ya, sebagai bentuk nasihat, jika kita mendengarkan murattal atau bacaan-bacaan Al-Quran, maka hendaknya kita pandai-pandai memilih qori yang baik. Jangan sampai kita mendengarkan murattal-murattal ya, dari qori yang tidak jelas bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Terlebih lagi kalau sudah jelas kita tahu bahwasanya si qori ini adalah seorang hizbi, seorang mubtadi, ya, yang ternyata bacaan Al-Qurannya walaupun suaranya masya Allah indah, tapi ternyata bacaan Al-Qurannya la yujawizu hanajirahu, tidak bisa melewati kerongkongannya, tidak sampai ke dalam lubuk hatinya, hanya sekedar di lisan, maka tidak bermanfaat indahnya bacaan tadi. Ya, maka hendaknya kita pandai-pandai memilih. Ya, kalau kita ingin atau sering membaca memutar murattal, pilihlah qori yang selamat akidahnya, selamat manhajnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang bismillahillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.